Jika kata Nabi, jika ada orang sholat qobliya, ba'diya, semuanya di masjid, sama Nabi ditegur. La taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Kata ulama, kalau ada orang sering sholat di satu titik, itu ditegur. Kamu harus ganti titik yang lain, supaya saksi bahwa kamu di bumi sholat itu banyak.